الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-mas'alatu as-sadisah. I'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Hukum mengulangi jamaah di satu masjid. Yang dimaksud oleh beliau di sini, apa hukumnya mendirikan jamaah yang kedua setelah adanya jamaah yang pertama di masjid yang sama. Misalnya telah ditegakkan sholatul jamaah, lalu kemudian datang sekelompok orang yang berikutnya yang mereka ingin mengerjakan sholatul jamaah, maka apa yang harus mereka lakukan? Apakah diperbolehkan bagi mereka menegakkan jamaah yang kedua? Maka ini yang dibahas oleh beliau. Idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'ati al-masjid ma'a al-imam ar-ratib, apabila ada sebahagian kaum muslimin terlambat dari menghadiri jamaah masjid bersama dengan imam ratib. Imam ratib yang dimaksud adalah imam tetap yang memimpin solawatul jamaah, yang setiap kali dari solat-solat lima waktu itu sudah ditetapkan masing-masing imam, maka itu disebut imam ratib. Maka apabila ada sebagian kaum muslimin terlambat dari melakukan jamaah bersama dengan imam ratib, wafatat humus salah, dan dia telah tertinggal salat, kaum muslimin sudah selesai mengerjakan salat, fayasihhu ayyusallu jama'atan thaniyatan fil masjid nafsih, maka sah hukumnya bagi mereka untuk menegakkan jamaah yang kedua pada masjid yang sama, pada masjid yang sama. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Dan memang ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan. Sebab ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa makruh seseorang mendirikan jamaah yang kedua. Dan sebagian membolehkan berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan dua dalil yang menunjukkan disyariatkannya menegakkan jamaah yang kedua apabila mereka tertinggal dari melaksanakan solatul jamaah bersama dengan imam ratib, disebabkan karena uzur, bukan karena kesengajaan. Dalil yang pertama, li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salatnya seseorang bersama dengan seorang yang lain itu lebih suci dari salatnya sendirian. Yani lebih suci, lebih afdal, lebih utama dari apabila dia melaksanakan salat sendirian. Dan lanjutan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah." Dan semakin banyak jumlahnya, maka itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, salatnya seseorang bersama dengan orang lain itu lebih afdal. Itu lebih suci, lebih baik dari apabila dia mengerjakan sholat sendirian. Dan ini umum sifatnya. Maka termasuk di antaranya apabila seorang datang dalam keadaan dia telah terlambat dari menegakkan jamaah bersama dengan imam ratib. Apabila ada yang lain yang bersamanya, maka dia menegakkan jamaah. Itu lebih afdal daripada masing-masing sholat sendirian. Atau kalau dia datang sendirian, kemudian ada di antara mereka yang telah mengerjakan sholat, ingin bersamanya, maka ini juga kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Dalil yang kedua, waliqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lirrajul alladhi hadara ila almasjid ba'da intihai salatil jamaah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang hadir ke masjid setelah selesainya salatul jamaah. Salatul jamaah telah selesai ditegakkan, maka dia datang terlambat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, "Man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah." Siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, orang datang sendirian ini, sehingga dia sholat bersamanya, yakni sholatul jamaah. Ya. Sebab sholatul jamaah minimal jumlahnya dua orang, satu imam, satu makmum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, sehingga dia sholat bersamanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, menunjukkan bahwa ini adalah satu hal yang dianjurkan, syariatkan, daripada dia sholat sendirian. Ya, apabila ada orang yang datang bersamanya, tentu lebih utama dia mengerjakan sholat bersama dengan yang bersama yang belum mengerjakan sholatul jamaah. Tatkala dia datang sendirian, ada yang ingin bersedekah untuk menegakkan sholatul jamaah bersamanya, maka ini diizinkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, faqama ahadul qaumi fa shalla ma'ar rajul, maka berdirilah salah satu dari kaum muslimin lalu dia pun salat bersama dengan orang tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad, dihasankan At-Tirmizi dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan adanya jamaah yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menegakkan salatul jamaah bersama dengan para sahabat. Orang ini datang terlambat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ada yang ingin salat bersamanya? Maka berdirilah salah seorang dari mereka lalu mereka mengerjakan salat. Ini namanya jamaah yang kedua. Maka ini jelas menunjukkan adanya jamaah yang kedua. Maka dua dalil ini dan dalil yang kedua lebih jelas dari dalil yang pertama, merupakan hujjah bagi para ulama yang mengatakan diperbolehkannya menegakkan jamaah yang kedua di masjid yang sama apabila jamaah yang kedua tersebut mereka terlambat dari menegakkan salatul jamaah disebabkan karena adanya udzur. Lalu kata beliau, wa kadzalika idza kana al masjidu masjida suqin aw tariqin wa ma ashbaha dzalik. Demikian pula apabila masjid itu masjid pasar atau masjid jalan, maksudnya yang menjadi lalu lalang ya, di perjalanan safar biasanya ada masjid-masjid yang disediakan dan yang semisalnya, fala ba'sa bi i'adatil jama'ati fi, maka tidak mengapa mengulangi salatul jamaah ya, karena biasanya masjid-masjid yang seperti ini itu tidak memiliki imam ratib. Bahkan kalaupun memiliki imam ratib tidak mengapa. Wa bi khassatin idza lam yakun li hadzal masjid imam ratib. Lebih terkhusus lagi apabila masjid ini tidak memiliki imam tetap. Imam tetap, tiba waktu salat maka mereka salat. Ya, selesai datang lagi yang lain, mereka salat lagi dengan imam yang lain. Seperti hal yang kita lihat di terminal-terminal, pasar-pasar, di bandara-bandara, tiba waktu salat ada yang salat jamaah kemudian diulang lagi dan seterusnya. Maka yang demikian tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang diperbolehkannya. Wa itaraddadu alaihi ahlus suq wal marrah, sehingga masjid tersebut didatangi oleh penduduk pasar, demikian pula orang-orang yang lewat dari mereka yang melakukan perjalanan dan para musafirin. Yang menjadi perselisihan adalah apabila di masjid tersebut ada imam rawatib, imam tetap, dan bukan masjid yang biasanya ditempatkan di masjid-masjid yang seperti pasar, ya, tempat-tempat keramaian, yang di sana kaum muslimin mereka memang sering menjadikan tempat tersebut sebagai tempat berjamaah, ya, selesai satu jamaah kemudian berganti dengan jamaah yang berikutnya sesuai dengan keadaan dan kondisi mereka, maka yang demikian tidak bermasalah. Ya, adapun yang menjadi perselisihan adalah apabila di masjid-masjid yang memiliki imam ratib, dan yang sahih dari pendapat para ulama itu pun diperbolehkan dengan syarat mereka tidak sengaja meninggalkan jamaah al-um, jamaah yang utama itu. Apabila misalnya mereka mengatakan, wah, kita tunggu, biarkan mereka selesai, nanti kita jamaah yang berikutnya, mungkin dengan alasan tertentu, mungkin dengan alasan bahwa imamnya ahlul bid'ah, mungkin dengan alasan imamnya musbil, menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya, atau dengan alasan yang lain, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak diperbolehkan, haram. Ya, seseorang selama dia muslim boleh bermakmum di belakangnya bagaimanapun kondisinya. Tidak diperbolehkan meninggalkan salatul jamaah dengan alasan imam seorang dari ahlul bid'ah, selama dia tidak keluar dari Islam. Meninggalkan salatul jamaah di belakang imam mubtadi', ya, yang menyebabkan dia meninggalkan salatul jamaah, maka dia mubtadi', dialah yang ahlul bid'ah. Karena yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mereka membuat masjid dirar dengan tujuan memecah belah kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan. Demikian pula yang tidak diperbolehkan apabila mereka menetapkan waktu bahwa di masjid ini dua kali pelaksanaan sholat jamaah, sholat duhur, ada waktu awal, begitu waktu awal masuk, misalnya jam 12:30, itu waktu awal. Bagi siapa yang ingin mengerjakan sholat jamaah yang kedua, kami sediakan jam 2 misalnya. Kami siapkan jam 2. Itu rutin, terus seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan sengaja mencari waktu yang kedua. Maka ini juga termasuk di antara bentuk memecah belah kaum muslimin. Demikian pula dalam satu waktu, tidak diperbolehkan. Yang ini mengerjakan sholatul jamaah, yang ini mengerjakan sholatul jamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kita masuk ke masjid, misalnya kita sedang melakukan perjalanan safar, kita mendapati di sana ada kaum muslimin yang melakukan sholatul jamaah, tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua. Tidak diperbolehkan mendirikan jamaah yang kedua sementara ada jamaah yang ditegakkan. Ya. Sholat apapun yang dia kerjakan. Dan ini sering kali terjadi. Terkhusus yang kita saksikan apabila mereka melakukan perjalanan umrah atau haji misalnya, pada saat mereka singgah di tempat-tempat atau di masjid-masjid yang menjadi tempat persinggahan para jamaah, seringkali terjadi jamaah yang kedua sementara jamaah yang pertama masih ada, mereka sedang mengerjakan sholatul jamaah. Maka ini tidak diperbolehkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang paling banyak yang melakukan hal ini justru dari Indonesia, dari Indonesia, ya. Dengan santainya mereka masuk cari jamaahnya sendiri, padahal di situ ada sholat jamaah ditegakkan. Masuk cari jamaah sendiri, sholat jamaah. Ya, dia tunjuk dari kelompoknya sendiri, lalu kemudian mereka dengan santainya sholat jamaah, tidak memperhatikan bahwa di situ ada jamaah yang lain. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seperti pula yang terjadi di Arab Saudi dahulu, sebelum masa kekuasaan Raja Muhammad bin Saud, pada masa kejayaan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Sebelumnya di Masjidil Haram di Makkah itu satu kali waktu salat ada 4 jamaah. Jadi salat zuhur sekali pelaksanaan ada 4 imam. Jadi masing-masing mengikuti madhabnya. Kamu madhab apa? Syafi'i, sana imamnya di sana. Kamu madhabnya apa? Maliki, oh kalau Maliki imamnya di sana. Jadi masing-masing mengikuti madhabnya, sholat di belakang madhabnya. Di satu waktu, ini batil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya, memecah belah kaum muslimin. Dan ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila seorang masuk ke satu masjid lalu mendapati salat jamaah ditegakkan, masuk. Ikuti jamaah itu. Meskipun beda niat salatnya. Misalnya, kita masuk ke masjid, kita ingin salat maghrib. Imamnya mengerjakan salatul isya. Tidak mengapa. Masuk bersamanya. Jangan membuat jamaah yang baru. Jangan membuat jamaah yang baru. Apabila kita sudah mengerjakan 3 rakaat misalnya, sementara imamnya mengerjakan 4 rakaat, maka kita memisahkan diri, berniat untuk memisahkan diri dari imam. Lalu kemudian setelah itu salam. Setelah itu melanjutkan ke salatul isya dengan 2 cara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Bahwa mendirikan jamaah pada saat adanya jamaah yang ditegakkan, ini tidak diperbolehkan. Kata beliau, amma idza kana al-masjid fihi jama'atan aw akthar daiman ala nahwin mustamir. Adapun jika masjid itu ada 2 jamaah atau lebih terus menerus, jadi menjadi satu yang terjadwal, ala nahwin mustamir, terus menerus setiap hari 2 waktu. Salat duhur ada 2 waktu, salat asar 2 waktu, salatul maghrib 2 waktu. وَاتَّخَذَ النَّاسُ ذَلِكَ عَادَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ, dan manusia menjadikan itu sebagai kebiasaannya, maka yang demikian tidak diperbolehkan. إِذْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ, sebab yang demikian tidak dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفَرُّقِ الْكَلِمَةِ, dan disebabkan karena hal ini menyebabkan berpecahnya kalimat kaum muslimin. والدعوه للكسل والتواني عن حضور الجماعه الام مع الامام الراتب, dan ini ajakan untuk bermalas-malasan ketika tiba waktu salat, ya, ketika dia diajak ayo salat zuhur, oh, nanti saya yang keduanya, saya yang keduanya, nanti yang jam 2 baru saya hadir, menyebabkan orang bermalas-malasan hadir salat al-jamaah dan berlambat-lambat untuk menghadiri jamaah yang utama bersama dengan imam ratib, imam yang tetap. Wa rubbama kana dzalika mada'atan li ta'khir as-shalah an awwali waqtiha, dan boleh jadi yang demikian ini mendorong seseorang untuk mengakhirkan salat dari waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seseorang memiliki udzur yang menyebabkan dia terlambat dari mendapati jamaah yang pertama, lalu dia mendapati seseorang atau ada orang yang ingin bersedekah untuk sholat bersamanya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Menurut pendapat yang lebih rajih, insyaallah ta'ala, berdasarkan 2 dalil yang kita sebutkan. Adapun kalau dia sengaja memperlambat, sengaja tidak mengikuti jamaah yang utama, maka inilah yang diharamkan para ulama, dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.